Kembang coklat, kembang coklat harata. Kembang, kembang coklat, kembang coklat harata. Ayo podo moco selawat, amri selamat dunia. Dunyo kira suwene paribasan Bahira, Bahira, Bahira kembali akan Kuri, kuri Shalawat Muhammad.